dan mengisyaratkan kepada seperti pernyataan yang kita sebutkan tadi, Al-Imam Ibnu Battah rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Arabna unasan kanu yasubbuna wa yal'anuna ahla bid'ah." Kami mengetahui orang-orang yang mencela melaknat ahlul bid'ah. Fajalasuhum wa asharuhum fa asbahu minhum. Kemudian mereka duduk bermajlis dengan ahlul bid'ah, bergaul bersama ahlul bid'ah, sehingga mereka pun bagian dari ahlul bid'ah. Nah, dan kalimat ini merupakan peringatan kepada kita tentang bahayanya duduk bersama ahlul bid'ah. Sampai beliau mengatakan ada orang-orang yang dulunya dia mencela ahlul bid'ah, melaknat ahlul bid'ah. Nah, tapi kemudian dia duduk bersama ahlul bid'ah, bergaul dengan ahlul bid'ah, dan ternyata orang yang dulunya melaknat, mencela ahlul bid'ah, dia menjadi ahlul bid'ah. Nah, ini perkara yang kita saksikan. Ya. Penyimpangan-penyimpangan Halabi misalnya. Nah, dulu Halabi keras kepada ahlul bid'ah. Nah, tapi ketika bergaul dengan ahlul bid'ah, Ali Hasan Al-Halabi menjadi ahlul bid'ah. Nah, atau di Indonesia misalnya, ya, yang kita kenal sekarang MLM, dulu termasuk di antara yang membantah ahlul bid'ah. Ya, dulu Cornelius dan semisalnya. Nah, tapi ketika mereka mulai duduk-duduk bersama ahlul bid'ah, duduk-duduk bersama ahlul ahwa, mereka menjadi bagian daripada ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Nah, yang dulunya keras, dulunya melaknat, mencela ahlul bid'ah, dulunya mencela Torosiyun, mencela Suriyun, tapi ketika bergaul dengan Torosiyun, dengan Suriyun, menjadi bagian dari mereka. Ini bahaya mujalasah ahlul bid'ah. Wa hadha malmus fi kulli zaman wa makan. Kata Syekh Rabi hafizahullah taala, ini perkara yang dirasakan dan disaksikan pada setiap zaman dan setiap tempat. Nah, masyaallah beliau ulama yang memperhatikan bagaimana keadaan umat. Nah, Syekh beliau mengatakan wa hadha malmus fi kulli zaman wa makan. Ini perkara yang dirasakan dan disaksikan pada setiap zaman dan setiap tempat. Nah, keras kepada ahlul bid'ah, tapi ketika mu'asyarah, bergaul, nah, bersama-sama menjadi bagian dari mereka. Banyak contoh-contohnya. Nah, zaman yang lalu pun kita kenal ada ulama al-hadis Imran ibn Hittan radhiyallahu taala anhu, rahimahullahu taala sebelumnya. Nah, tapi ketika dia bergaul, bahkan menikah dengan seorang perempuan Khawarijiyah, nah, terpengaruhi dengan pemikiran Khawarij, sehingga menjadi orang yang berpemikiran Khawarij. Ya, berbahaya. Waqad iktarwa ba'dun nas bi'anfusihim min kibarin nas. Sebagian manusia telah tertipu dengan diri-diri mereka, min kibarin nas, dari pembesar-pembesar manusia. Fawaqa'u fi hawatil bid'ah ma'al asafis syadid. Mereka terjatuh pada lingkup kebid'ahan. Ini sangat disayangkan sekali. Nah, segala manusia merasa dirinya, nah, saya orang besar, saya orang yang berilmu, saya dan saya, nah, saya sudah lama ngaji dan lain sebagainya. Nah, kemudian tidak memperhatikan masalah ini, bermudah-mudah duduk bersama ahlul bid'ah, bermudah-mudah bergaul dengan ahlul bid'ah, sehingga sangat disayangkan ternyata dia terjatuh dalam lingkup kebid'ahan. Wala nuridu an nusammiya. Dan kata beliau, kami tidak menginginkan untuk menyebutkan namanya. Hum ma'rufuna inda tulabil ilmi. Mereka ma'ruf, diketahui di kalangan para tulab ilmu. Nah, orang yang merasa dirinya besar, menganggap dirinya orang yang berilmu,